Hanya satu yes. Ya. Dan yes, kita mainkan bersama Sound the Sea. Emang si Novi Andarista. Kita goyang damai semuanya sih sama bersama Sound the Sea. Arwaja damai. Arwaja semuanya, thank you. Putra Arwaja. Udah-udah yang lain joget aja, jangan ada yang mulai ya. Hanya satu yang ku harap darimu, kejujuran serta kasih sayangmu. Cuma satu yang ku pinta darimu. Udah yang lain jangan sampai ada yang mulai ya, udah tenang suasananya. Takkan ku biarkan orang menyentuhmu, takkan ku biarkan orang mencamamu. Hanya satu yang ku harap darimu, kejujuran serta kasih sayang. Bagaimana janjinya, bagaimana? Yuk putra remaja, ayo kita kumpul. Persatuan dan kesatuan. Kita rukun, ayo ngapain toh berantem terus. Hei. Oke, mana bisa yang lain berlangsung, mundur, guys. Ayo. Biar ayo, bapak keamanannya menangani, tolong teman-teman yang lain. Ayo, ayo yang lain, ayo. Aku mohon, putra Arwaja harap di depan panggung aja. Ya. Oke, saya mohon teman-teman di belakang semuanya masalahnya diselesaikan dengan baik-baik. Ya, Novi Andarista, Sound the Sea, Emang Sea. Rekan dari putra Arwaja. Jack, thank you. Gigo Imam, thank you. Arifin. Hanya satu yang ku harap darimu, kejujuran serta kasih. Takkan ku biarkan orang menyentuhmu, takkan ku biarkan orang mencamamu. Hanya satu yang ku harap darimu, kejujuran serta kasih sayang. Jeng, thank you, Jeng. Iku lalai yang